Mitra Bisnis, saya punya janji meeting jam 2 siang. Maka setelah makan siang, saya cepat-cepat pergi ke lokasi dan menunggu teman saya yang berjanji akan bertemu saya pada jam 2 siang. Nah, saya tunggu, jam 2 belum datang. Saya tunggu lagi, jam 2 seperempat belum datang. Saya tunggu lagi, 2.30 belum datang. Akhirnya beliau muncul pada jam 3 siang. Mitra bisnis, hal ini sering terjadi di mana-mana, sering jadi di bisnis Anda, sering jadi di, terutama di Jakarta dengan jam waktu yang sangat tidak tepat dengan banyaknya gangguan, banyaknya kemacetan. Tapi coba Anda pikirkan, kalau orang yang ingin menemui saya pada jam 2 dan datang pada jam 3, dan kita berdiskusi tentang sesuatu, dan dia berjanji, Pak, saya jamin ini pasti selesai tepat waktu. Pak, saya jamin saya bisa melakukan ini. Dalam otak saya adalah, kalau dia tidak bisa menepati janji bertemu jam 2 yang sudah kita janjikan beberapa hari sebelumnya dan sudah diingatkan paginya melalui SMS, maka apalagi untuk pekerjaan lain yang dia janjikan. Mitra bisnis, sering kita selalu bilang, saya bisa melakukan ini, pasti saya capai, pasti ini. Tapi tindakan kita yang kecil, yang kita sudah janjikan, sering tidak kita tepati. Orang akan berpikir bahwa untuk hal kecil seperti itu saja, Anda tidak dapat menepati janji. Apalagi kalau Anda harus berjanji akan hal yang lebih besar dalam kehidupan ini. Mitra bisnis, saya tahu kita sering janji telat. Saya tahu kita kadang-kadang tidak dapat mencapai tujuan seperti pada saat yang kita janjikan. Tapi untuk beberapa persoalan yang memang penting untuk kita capai sesuai dengan waktu, kita harus berusaha. Karena sebenarnya waktu itu ada di tangan kita. Kalau kita mau menata dengan lebih baik, mungkin kita akan datang terlalu pagi. Karena kemacetan dan kita memperkirakan lebih panjang, kita bisa habiskan waktu itu untuk mengetik sesuatu di komputer kita, SMS atau yang lain. Tetapi untuk semua hal yang penting yang Anda anggap menjadi kunci dalam kehidupan Anda, sebaiknya Anda berusaha untuk mencapai apa yang Anda janjikan kepada siapapun dalam bisnis Anda. Terima kasih Mitra Bisnis, saya Tanah Disantoso dengan Business Wisdom. Anda dapat mengakses data saya pada www.tanahdisantoso.com atau Anda dapat mengakses dari Facebook saya Tanah Disantoso. Sukses selalu untuk Anda.